Tentang rindu kita spesialkan buat yang di sini semuanya. Maya Sabri dan Express Music. Cie, cie. Iya, spesial buat Komet Anak Polos. Ya, Los. Topik Genter juga terima kasih. Selamat sore. Spesial buat Capranto. Pagi telah pergi, mentari tak bersinar lagi. Entah sampai kapan ku dan waktu kan men Sarja Prado. Ada Jimbol, Jimmy Bumper, Dua Minggu, Irfan Story. Jadi tidak memorang, terima kasih Bendol Dejaku, Arif Bagir juga tidak thank you. Tadi sebenarnya itu ada satu pesan yang penting banget harus disampaikan.